Jadi ibadah kenehnya Kang urang ngelestarikeun alam deh. Ibadah. Kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munga haji. Eta mah rukunna. Eta teh rukun Islam. Oh kitu nya Kang? Heeh. Ai ibadah dina enggoning urang ngelestarikeun alam tingali akibat. Akibat kumaha? Akibat. Kiye urang ngadongeng geuna. Cong cong cong we ngaresep kana dongeng. Dongeng naon resep ta? Dongengeng. Kiye. Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang. Akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganjang ka poe pageto teh. Numatak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot sacana mati. Tuh. Eusina kudu nganjang ka poe pageto. Jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang nyoreang gitu. Tuh. Heeh, sumuhun. Ulah dibabad atuh sumuhun. Remoy wae nya ditetelakeun. Heeh, sumuhun dawuh. Tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina saha nu rugi bapa tani tuh sawahna teu kapelakan alatan banjir hiji tah hiji kaduana tempo. Dekumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul? Tuh. Jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul? Bahayaeun pisan tenan. Karunya nya Kang, karunya. Numatak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung. Anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangret tong ngarah ka puji urang pelakan lam toroguk ieu Kang lam taragung tapi Kang eta loba nu pararae lam toroguk jeh teuing tah naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan untuk kasehatan kai. Heuh nya Kang, kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gawe. Jauh ka kota mah. Jauh ka kota. Ih, keun bae ieu geuna keneh di dieu. Jeung tibatan urang hirup di kota, hirup tukang nganiaya ka sasama bari nya cidra. Mening hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana. Sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah el, naon ulah tuna eling ka nu Maha Agung. Ulah petot eling. Heh. Heeh, ai nu Maha Agung teh naon? Ih, ari maneh. Nu Maha Agung teh nu boga urang. Kang ari urang aya nu boga. Aya, sahana. Nya eta pangeran. Ai pangeran urang teh saha? Halo kakasihna. Urang mana cece? Ih, itu. Nu kagungan urang, nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina. Eh cece? Heeh. Jadi ayo kakasina nya Kang. Iya. Osok tuang. Tara, da teu lapareun. Akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang. Osok ngaleut. Tara da teu hana angeun Kang ari pangeran urang aloh ngaranna osok kulem tara da teu tunduheun akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana alah kakasihna osok kulem margi bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima rugi rugi meureun. Pangeran mah sanajan saeuluk tara ieu nunutan. Sabab naon? Lamun ieu aloh sok nunutan dunya peupeusi. Hey. Nah kumaha kicu? pecakane maneh ayeuna nyekel gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh nya bakara gerak karena batu jadi pupus. Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus. Horna dunya teh dicekel ku Allah, dicekel. Sagede kumaha leungeun nya ari Allah Kang? Ih, beda deui jeung urang, da itu mah kakasina ge nya eta dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh. Tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan. Aib Allah aya leungeunan. Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun. Allah kagungan leungeun? Nya. Nu kumaha aya leungeun Allah? Eta anu dipake ku maneh. Pake ngahuap teh. Anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu? Hor. Jadi ieu leungeun teh nu Allah, kagungan Allah. Pek geura gunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna. Hor. Lain ai tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna. Lain. Tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasanna. Oh, kitu nya Kang. Ngarti teu? Heeh, saeutik. Aya yang cingpo, cingpo. Kang, iya. Ari Allah teh sabaraha hiji? Apan dina katerangan ditetelakeun Ahad? Oh, nya apan hiji cenah? Heuh, oh, dua, eueuh tilu. Ngan sahiji-hijina? Ngan sahiji-hijina. Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha? Kudu nu iya, kudu nu yakin. Eta. Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarerea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Nu matak perlu ibadah. Oh nya Kang. Na teu nanaon urang bangsa buta ngaji kitu? Ih, teu nanaon. Kudu malahan. Kudu malahan mah supaya jelema eraun. Bila ku cenah beureun aya buta balener aya jelema sarala. Badieu aja Mang Ing. Abeh eraun. Nya. Heh buta teh nanaon? Urang jelema goreng pacut. Ih, kapan meunteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup. Heh. Oh nya Kang, aya keneh tanyakeuneun. Naon? Kang, naon? Ari cenah anu pae nya tong ditahlilan. Tong nanaonna nahlilan nu pae? Teu ari-arina. Teu ari-ari da nu pae mah lain urusan urang tapi urusan urang. Nu pae mah lain urusan urang tapi urusan urang. Tong ditahlilan. Tong ditahlilan. Ngan maneh nu hirup kudu tahlil. Hor. Nya jadi lieur. Apa maneh nu sok parasea wae jelema? Henteu nu lalieur. Mode maneh. Heueuh Kang, ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener? Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tengtrem. Hor. Jadi tong nahlilan nu paeh. Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan. Iya. Heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh. Ngadoa kumaha? Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna. Ka saha ngadoa teh? Ka pangeran. Eta doa dikasahakeun ka nu paeh. Da nu paeh mah moal narima doa. Da nu paeh mah pan kumaha urang? Ka pangeran atuh doa. Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha? Geura sok ngadoa deui. Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna. Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha ngajawabna? entong borok dina iman Islamna dina henteu na ge danu aing. Dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa. Numatak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteung na akhirat. Eunteung? Eunteung na akhirat. Dunya teh eunteung na akhirat. Nya, numatak kada tibalik. Tibalik kumaha? Pecakannya kumaneh ngeunteung. Grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca. Heueuh ya Kang. Tah nu matak nin lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin. Heueuh nya. Iyo, ulah nulain. Ya. Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa. Kumaha? Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah. Moal da doa na oge kagunganna. Doana maneh ge nu ngadoana kagunganna. Atuh lamun kitu mah tong ngadoa, Kang. Wudu. Kumaha sia Kang teh lieur? Apa nu parasea? Henteu nu lieur. Samet kitu pangartianna. Hor. Ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh? Atuh ulah salah sok. Iyo tuh. Doa maneh kudu ngadoa. Nya, keur maneh. Keur maneh kumaha? Ih, hayang karasa nya pek ngadoana balikeun. Pentingna ngadoa teh. Balikeun kumaha? Eta nu paeh teh doakeun silaka. Salahkeun geuna. Sebakeun. Lain ngadoa. Moga-moga we ieu mah teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam. Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup. Jo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol. Heueuh nya, jadi ngadoa teh keur maneh abi salamet. Kitu. Coba lamun maneh ngadoa nu tadi moga-moga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena yo kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki. Nya Kang. Nah eta ye. Nu matak kade maneh bisi parasea tina soal agama geura dengge ku maneh. Heeh. Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea. Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat. Ngarti? Heueuh nya. Pikir ka pikir eta keup. Atuh naha ari agama datang ti baheula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh eureuna. Agama datang ti baheula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema. Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato. Naha jahat jelema leuwih ti sato? Leuwih jelema mah. Leuwih ti sato? Nya. Kumaha margina? Pecakan we. Grapek domba. Doma maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung betina tah leuwihna teh nya. Pagerna dikakat. Heueuh nya. Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan. Acan tapi jelema mah aya. Aya. Nah, ieu. Jadi conto kan eta. Jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama ni kajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna. Asik si Akang bisa euy dakwah euy. Hebat euy boga lanceuk teh aing duh. Aya kamajuan teh. Aya kamajuan. Kang aya keneh tanyakeun neun. Naon? Boga udud teu? Ih, si kasebelan. Sok giro. Muni ngagubrag aing mikiran hakekat digubragkeun ka syariat. Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh. katipu. Da kadenge. Kang? Iya. Yeah. Tuluykeun sok ah. Iya. Yeah. Keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung. Ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener. Di mana-mana eling dinya aya gitu. Heh. Heuh nya Kang. Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha wan, mah keur kumaha oge. Eling maneh. Tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu, maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran. Kumaha kitu? Baca sap kapan manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasyakur. Kumaha? Heuh kitu. Gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang cokot hikmahna we. Contona yeuh, nyiruan, nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeuseup. Entong boro hingga nyeuseup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeuseup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena. Dina gaplah gapleh teh kareta. Pan haram main teh. Main haram soteh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah. Guran. Bari jeung di pikiran tur tak mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu nanaon. Duh. Contona kumaha? Contona wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti. Ngan eta genep lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna, jeung iman cek-cek bengi cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh ya. Jeung di poe akhir sakareut pan teh. Duh. Wa kajeung iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge. Dah supaya eling urang kana rukun iman ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanurpai anu bari kitu yi gubrag balak genep tanya rukun gubrag balak genep nyaeta rukun iman gubrag balak lima gubrag balak lima urang cing inget yen rukun Islam teh aya lima hiji. Hiji-hiji na rukun Islam, hiji panganten lalaki luap. Mah iya jiji kana rungkun kawin. Ai heueuh sori meni poho. Ai rukun Islam teh aya lima hiji ketuhanan nu Maha Esa. Pancasila eta mah. Ai heueuh poho, rukun Islam teh aya lima hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa lima munga haji mun kawasa di jalana aya hayu gubrak teh balak opat urang cing inget yen bakal manusia teh tina opat ning aci hiji aci ning seuneu dua aci ning angin tilu aci ning cai opat aci ning bumi ari cahayana cahayana ge aya opat hiji beureum koneng bodas sideung ari nafsuna ai nafsuna ge aya opat naon amarah loa masyawiah jeung muat maina ya eta nepi kana-kana wujud jadi opat nya eta dat sifat asma jeung af'al ari dat eta wujud ari sifat eta rupa ari af'al pagawean ari asma eta ngaran nah cing inget tah lamun gubrag balak opat teh lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate ngoboran ku gapleh gubrag teh balak tilu naon dah balak tilu nya eta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu gubrag teh balak dua naon dah balak dua nya eta cing inget geura pilih mana hade mana goreng. Sabab ieu di dunya ge dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang peuting odong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki. Aduh. Nah. Gubrag teh balak hiji naon? Eueuh deui semahkeun angin Gusti mung sahiji. Gubrag teh balak kosong. Da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui. Nah. Gubrag teh balak kutak. dek dihakan digoreng ku aing. Balakotak mah I. Tah kitu I cing inget teh I nya. Heuh urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam. Urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran. Syariatna urang turut kana parentah naon? Atasan urang. Taat teh. Naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna? Lain eta Kang, sok aya nu mengpartina hukum aparatur nagara. Eta mah lain pamarentah, tapi oknumna. Oknumna? Nya. Oh, jadi oknum nu kitu teh nya Kang? Nya. Contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngala suluh. Pan nepi ka diburak barik, pan dibawa ka desa diteungeulan, bari jeung manehna mah ngalasuluh keur sapoeun, dua poeun keur nyangu, ditanggungna ge pan ku tak-tak, paling kabawa ge 50 kilo. Hay kitu. Geuning aya nu leuwih ti eta. Naon? Sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk. Nek nu kitu teh rayat leutik. Ye, ceuk Akang oge eta mah oknum. Panyakit teh. Panyakit teh anu teu tanggung jawab teh, nu mata kade cing ati-ati. Yang untung tina enteng. Yang untung tina enteng numatak tina lebah dia kade, kade, kade, kade. Ulah mukahaan. Ulah bugarasa mukahaan. Anu penting aya nama hayuk urang ngajaga kalebaki urang ngontrol ilueung adik. Mangga. Pun nyata na Raden Bima sampun dumugi ka sisi alas Kutarungu. Mangwas paragan nerakaton. Mangwas pada nerakaton pada sumarangan nampu lagi ate nira. Generasi kau sembia pada ngalaga, mawas pada mirakatun pada tumarang. Lagi ada mira, generasi pada ingkang ngalaga, ya. Awas ulah jauh ti aing. Lah palalaur rek ngadeuk duh. Kade-kade Akang atuh. Mangga ning leuweung sanget di leuh. Balang siang nya Kang. Uluh itu lutung mun cing araung. Kukur di sada. Duh lamun maan beudi angeun euy. Hey. Amit-amit jebang sadi. Aduh, ih. Cing euy ah. Naon? Aya udud Admiral. Aya aya. Heuh. Menta lagu Admiral we ah. Admiral. Heuh. Tarus deuna atuh. Lindeuk. Anu eta teh geuning geura sok eta heula ning eta teh lagu Papotidu, Papotungting, Papotidu, Papotungting, bua pang pang pang pang badulu badulu badulu teh kitu teh. Tulungting Papotung pak dulingtung dut nu kitu teh. Tulungting pak dulingtung dut bang dut bang dut bang dut. Dut colotok, sisir gunting, kaminyakan, didudut, dirontok, ayah jai, muni burut. Ampun, ingat. Gara syok, naon cece, kasar bojong. Kasar monyong. Gara syok, pang, pang, pang, pang, pang. An! Lu kecut ya. Iya, bener. Gara syok. Syok, kenang nasi adakun, cu. Rampak sekar, oi. Thank you. Ulah beting heureuy sih. Ulah beting heureuy. Awas. Dina waktu ayeuna aing dek kamimitian nyatana ngarebutan tangka kai. Aya nu legok dek disaeur pasir-pasir anu ngaleuing itu. Ku aing didempakeun dek didatarkeun di waktu didatakeun. Kan saya nama mulih deui we agan beli kumahona. Tonyok euy. Kurang ngajar sia. Tombor maneh si Eyang indung aing. Si Kakang ku Jakarta geus teu mampu ka aing. Aing teu sanggup jadi jelema jalir janji. Aing teu sanggup jadi jelema sulaya tina carita. Sungun aing pamadegan agan mode abdi keur budak ke cuing. Aing geus bogoh ka hiji awewe teh hiji awewe we dek mataraka itu ka dieu. Nya. Naikeun. Daik si kecuhuk cek aja neng mah. Gede duit na. Pokoknya mah asa awe gede duit na. Daik kebogoh neng mah. Pangeret kemas mah. Pangeretan si mana. Berakalan. Di panayagan mejang ahim. Ah. Aduh ampun neng mah. Ngertua gaji. Waing dek di babar ialah spring gadingan salah cebut. Saya sih. Ya waktu si mah tuh. Beli kirang tanaga macam teh ambil tilu kali. Kuma nyamat nak kang? Nyamat nak. Mohon. Pamumung, pamumung, pamumung, panyalu. Gitu. Kirim pikorsion. Gitu. Aduh, ampun jeing. Arai ngawitan nana mana iraha itu kan? Ayolah, kau yang di balada ini di rabut tangga kaya. Babuku kakangku Ijakangga adikku Derek Margana pinten Tansen Semar aing restu ti sararea oge makhluk gede makhluk leutik anu aya di alas pinggadingan salah anu aya di alas kutarungu ieu menta maaf aing. Minta maaf aing bisa aing kajejek nu katoker nu katinsak makhluk-makhluk lemes anu teu katempo ku panon lahir hampura bisa aing ka gilidik ku aing maaf satu gede satu leutik hampura ieu tangka kaidek dibabat sabab ieu leuweung hak manusia janjina pangeran bumi langit sawarga neraka keur manusia. Aing dik di babad dia spring ganti ka salah. Woi. Itu eta tanaga gusti nu maha agung. Luh mode tanaga aing keur ngoranya kitu teh. Wah, ayeuna lemah. Demi Allah aing mah bareto basa ngarabutang ka mahoni. Anu sakitu gedena pikir ku siling rabut ku dewek poroso teh celana dewek kitu. Aduh, ampun cing gan. Lah payun teuing agan milih aya mah amu, ai mau. Halih, halih, halih, halih, halih. Halih, halih, halih. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Punuk aing katinggang deuh. Heuh, atuh balangah teuing atuh. Haling, haling, haling, haling, haling, haling. Haling. Haling ka dia. Heeh, ngadon pipiluan we. Eta dia tuh. Aing ngadeukeutan sia teh sieun aya maung datang ka dieu. Heh.